Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wasallama tasliman katsira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulah wa ba'd. Lanjut lagi hadis keberapa? 90. Baik, hadis ke-90 masih di bab bersegera dalam kebaikan. Ya, Ar-Rabi an Abi Hurairah. Hadis keempat di bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang datang kepada Nabi. Kemudian faqala, kemudian dia mengatakan orang tersebut, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata orang tersebut, ayyu shadaqati a'dhamu ajran? Sedekah apakah yang pahalanya itu paling besar? Kemudian qala, kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahihun shahihun. Takhshal faqra wa ta'munul ghina. Yaitu anta saddaqa, anda bersedekah, wa anta wawunya wawu hariyah, ya, maka dalam keadaan anda sahih, sehat, masih sehat, syahih, lagi kikir, takhshal faqra, anda khawatir fakir kalau sedekah, wa ta'munul ghina, anda sebenarnya dengan harta tersebut mengharapkan kekayaan. Ketika dalam kondisi demikian anda sedekahkan, itu yang paling besar pahalanya. Wala tumhil, ya, dan anda tidak dan janganlah anda tunda, hatta idza balaghatil hulquma, hingga nanti nyawa sampai kepada hulqum, kerongkongan. Qul tadi fulani wa kadza li fulani, kemudian kau katakan itu seharusnya harta itu untuk si fulan, sedekah untuk si fulan, kadza wa qad kana li fulan, seandainya harta itu kadza wa qad kana li fulan, ya, lipunanin kada, walipunanin kada, seharusnya harta itu untuk si pulan ini, si pulan itu. Waqad kana lipulan. Padahal memang semestinya harta tersebut disedekahkan untuk si pulan. Nah, muttafaqun alaih. Hulqum maknanya apa? Majron nafs. Itu tempat nafs, jiwa itu. Nyawa di kerongkongannya itu. Al-mari'u majrotaan. Sedangkan mari itu apa, saluran yang di situ, ya. Kalau apa, majra nafs, tempat saluran napas. Kalau mari, tempat saluran makanan dan syarab, minuman di kerongkongan kita. Ya, majra ta'am wa syarab. Lugatul hadis, kosakata hadis ini dijelaskan oleh Syekh Mustafa Thib Al-Bugha. Naam, kata beliau rahimahullah ta'ala hafizahullah, ya, tasaddaqa asluhu tatasaddaqa. Kan dia wazan tasaddaqa, tasaddaqa ya tasaddaqu. Aslinya apa? Tatasaddaqa. Fa udghimat at-ta'u as-saniyatu bisad. Nah, ta yang kedua tatasaddaq diidgham ke huruf sad. Diidgham ke huruf sad. Wa yajuzu takhfifus sad. Boleh ditakhfifkan, ini tasydid ya. Tasaddaqa. Tasaddaqa boleh ditasydid, ya. Tasaddaqa, ya. Taib. Boleh juga ala jawazi hadfi ihda at-ta'ain. Ya. Berdasarkan pendapat bolehnya dihadap salah satu dua ta. Nah, sedangkan syuh, syahih. Al-bukhlu maknanya adalah bukhul. Bahkan dikatakan dia asyadul bukhul. Ya. Itu pelit. Bahkan dikatakan tadi apa? Asyadul bukhul. Mahirs. Ya. Lagi bakhil-bakhilnya tapi disertai dengan antusias untuk tamak gitu. Nah, itu bukhul. Waqila al-bukhlu ma'al hirs. Ada yang mengatakan dia bakhil disertai dengan sifat tamak. Au ayakuna al-bukhlu sajiyatan 'inda syakhsi, atau bakhil menjadi sajiyah, ya. Ya, itu bakhil itu menjadi sajiyatan, menjadi sajiyah dia, karakter dia inda syakhs, pada seseorang tadi. Nah, kemudian wa takhsha al-faqra, anda sendiri ketika waktu itu takut fakir ketika anda sedang mau bersedekah tadi. Ya, ta'mulu takhsha ay taqafu, takhsha taqafu yaitu takut. Ta'mulu maknanya tatma'u, sedang tamaknya. Balaghatul hulquma ay qarabat ar-ruhu bulughal hulqumi, yaitu nyawa hampir sampai kepada kerongkongan. Ya, hingga anda mengatakan pada si fulan kada, seandainya itu si fulan kada, kila al-murad al-iqraru bil huquqi. Ada yang mengatakan itu artinya al-iqrar. Ya, maksudnya adalah pengakuan akan hak-hak orang lain. Ya. Wakila al-wasiyatu, ada yang mengatakan itu adalah wasiat. Wakila al-warisu, ada yang mengatakan itu sebenarnya waris. Waqatka, ya, kemudian waqatka nali bulan, padahal itu memang seharusnya untuk si bulan. Ay qad sara lil musa lahu, itu memang menjadi untuk diperuntukkan kepada orang yang diwasiati. Awlil warisi, atau untuk yang mewarisi. Fi, ya, fi mazada ala sulus, yang melebihi sepertiga. Walil waris ba'da dzalika ijazatuhu au ibtaluhu, maka bagi ahli waris setelah itu, setelah didapatkan, apakah boleh ditunaikan atau tidak ditunaikan. Nah, apa dalil hadis itu? Hadis ini memberikan faedah anna sadaqata sihhati afdalu min sadaqatil maradi. Sedekah ketika sehat itu lebih afdal daripada sedekah ketika lagi sakit. Ya, karena syuha ghalibun 'alal insan fi halati sihhati. Karena biasanya pelit itu ghalib biasanya pada manusia itu ketika dia lagi sehat. Jarang dia lagi sakit, mau meninggal pelit itu jarang ya. Jarang. Biasanya lagi sehat. Ya, fa idza samaha biha wa tasaddaqa dalla 'ala sidqi niyyatihi wa 'azimi mahabbatillahi mahabbatihi lillahi ta'ala. Ketika dia samaha, dia memang gampang bersedekah, artinya dia berderma biha dengan harta dia, wa tasaddaqa, dia bersedekah ketika lagi sehat, maka dalla ini menunjukkan ala ya dalik, hal ini menunjukkan ala sidqi niyyati, akan jujur niat dia, wa ya wa 'azimi mahabbatihi, dan besarnya kecintaan dia lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, bi khilafi man ayyisa minas sihah. Berbeda dengan orang yang kondisinya dia ayyisa. Ayyisa itu man ayyisa, ya orang yang sudah putus asa dari sehat. Artinya ini orang yang sudah sakit terus-menerus. Ya. Ini enggak jarang orang yang sudah kayak begini pelit bakhilnya. Dia sudah tahu mau mati ini sakit, pasti dia akan jor-joran gitu. Jarang, kalaupun ada ya jarang. Ya, wara'a masirul mali li ghairi, dan dia pun akan lihat nanti kesudahan harta juga bakal buat orang lain. Harta dia buat ahli warisnya, buat siapa gitu. Fa'in, ya. Baik. Paham sini ya? Fa'inna sadaqatahu hina idzin naqisatun. Maka ketika dia dalam kondisi demikian, sedang sakit yang menaun, yang bentar lagi mau meninggal, sedekah dia itu nilainya naqisah, kurang. Berbeda dengan orang yang sedang kondisi sehat. Kemudian kata Syekh Mustafa Dib Al-Bughah wa fil hadisi aidan at-targhibu bil musara'ati ila al-khairati. Dalam hadis ini juga ada ya, dorongan ya, anjuran untuk bersegera dalam kebaikan, wa ada ussadaqati qabla nuzuli bawadiril maut bil insani. Dan juga ya ditunaikannya sedekah sebelum turunnya bawadir. Bawadir jamak dari badirah. Ya. Ada sinyal-sinyal kematian pada seseorang, yaitu dengan sakit dan seterusnya. Baik. Nah, kemudian hadis berikutnya al-Khamis, hadis yang kelima di bab ini atau hadis 91, an Anasin dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil sebuah pedang. Ya. Yauma Uhudin, pada perang Uhud. Fabasat, kemudian faqala, Nabi bersabda man ya'khudhu minni hadha, siapa yang mau ngambil pedang ini dari aku. Fabasatu aydiyahum, maka para sahabat mengangkat mereka, tangan mereka. Kullu insanin minhum yaquluna ana, semua orang mengatakan saya yang mengambil gitu, karena ini lagi di medan laga, medan tempur. Ya, qala faman ta'khudhuhu bihaqqih, kemudian kata Nabi, Lantas siapa yang mau mengambil pedang ini sesuai dengan haknya? Para sahabat bingung. Fa'ah jamal qawma. Maka kaum pun terdiam. Faqala Abu Dujanah, hingga akhirnya Abu Dujanah berkata radhiyallahu anhu, ana akhuduhu bihaqqi, saya yang mau mengambilnya dengan haknya. Ya, fa akhadahu fa ya fa falaqa bihi hamal musyrikin. Maka beliau mengambilnya dan beliau ya menghancurkan, di sini maksudnya memenggal dengan pedang tersebut, hamal musyrikin, kepala-kepala orang musyrik. Rawahu Muslimun. Nah, hadis ini riwayat Muslim. Kemudian ya, lihat di situ penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi, Abu Dujanah, ismu Abi Dujanah Simak ibnu Khorsyah. Nama Abu Dujanah adalah Simak ya bin Khorsyah. Qauluhu ahjamal qaum ay tawaqqafu, sehingga kaum tersebut tawaqqafu, hingga akhirnya mereka terdiam. Falaqabihi ay syaqqa, beliau menghancurkan hamal musyrikin ay ru'usahum, kepala-kepala mereka. Lugatul hadis ta'khuduhu ya'khuduhu bihaqqi, siapa yang mengambil pedang ini dengan dia tunaikan haknya, ai yuqawimu a'da Allah, dengan dia melawan musuh-musuh Allah, wujahidu bihi haqqal jihad, dan berjihad dengannya, berjihad dengan pedang ini dengan sebenar-benarnya. Nah, afadal hadis, hadis ini memberikan faedah, ya dulu al hadisu ala syaja'ati Abi Dujanata. Hadis ini menunjukkan akan keberanian Abu Dujanah, dan semua sahabat berani, enggak ada yang pengecut. Enggak ada yang pengecut. Karena mereka tahu bahwasanya lari dari medan perang itu ya di antara 7 dosa besar yang mubiqat, yang membinasakan. Kabur dari medan perang, enggak ada. Dan jangan dipahami sahabat yang terdiam itu pengecut, enggak. Nanti dijelaskan di sini oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bukhari. Kemudian mana lagi tadi? Wala yadulu ya ala syaja'ati Abi Dujanata wa tadhiyatihi. Menunjukkan akan syaja'ah, keberanian Abu Dujanah, dan tadhiyatihi, pengorbanan beliau, wasidqihi fil jihad, dan bagaimana kejujuran beliau dalam jihad. Wala yadulu ala jubni sahabati radhiyallahu anhum. Namun hadis ini juga tidak menunjukkan akan sifat pengecut yang ada pada sahabat yang diam aja, enggak. Wa innamahum ahjamu an akhdhi sayf khaufan minhum alla yastati'u alwafa'a bi syartihi wa haqqihi. Namun yang membuat mereka terdiam di situ adalah mereka terdiam dari mengambil pedang karena takut, khawatir di antara mereka itu tidak sanggup menunaikan syarat dan hak jihad dengan sebenar-benarnya. Kan Nabi mengatakan faman ya'khudhuhu bihaqqihi gitu. Ya. Kemudian wa fil hadisi targhibun. Ya, mana? Berikutnya lagi. Wa innama maddau aydiyahum, dan mereka para sahabat mengangkat tangan-tangan mereka, liya'khuduhu, untuk mengambil pedang tersebut awalnya, liqatilu bihi juhdahum min ghairi syartit. Awalnya agar mereka berperang dengan pedang tersebut, ya juhdahum, dengan totalitas tanpa ada syarat. Ternyata Nabi katakan bihaqqih, ya, dengan haknya, sesuai dengan haknya. Wa fil hadisi ya targhibur rasuli, dalam hadis ini juga terdapat targhib, anjuran dari Nabi SAW ashabahu, kepada para sahabat. Ashaba maf'ul, mana amilnya? Targhib ya, masdar beramal amal fi'il, kepada para sahabat ala mazidin minat tadhiyati, untuk lebih melebihkan, meningkatkan pengorbanan mereka, wa nikayati bil adu, dan untuk mengalahkan musuh. Nah, kemudian hadis ini juga memberikan faedah, kata Syekh, man tawalla muhimmatan fa alaihi an yuaddiyaha bihaqqin wasidqin. Ya, man tawalla muhimmatan, barang siapa yang memikul sebuah tugas, ya, maka fa alaihi, maka dia mesti wajib an yuaddiyaha, dia tunaikan tugas tersebut bihaqqin, dengan jujur, dengan benar, dan wasidqin, dan jujur, artinya dengan profesional, ya, dengan semestinya. Baik, berikutnya As-sadis, hadis yang ke-6 di bab ini, yaitu hadis yang ke-92. Ani Zubair bin Adi. Dari Zubair bin Adi, qala ataina Anas ibn Malik. Kami pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu fasyakauna ilaih. Kami mengadukan padanya manal qa minal hajat, dari apa yang kami ketemui dari kejahatan Hajjaj. Faqala, kata Anas, isbiru, sabar aja, jangan lawan, sabar aja. Ya, diingkari tetap. Ya, karena para sahabat waktu itu juga mengingkari. Ya, dan ada yang mengingkari dengan melawan, dan Anas bin Malik pun tidak mencela sahabat yang melawan. Ya, tidak mencela sahabat yang melawan. Mereka memilih opsi tidak melawan aja. Namun ada yang lain melawan, ya mereka biarkan aja. Ya. Fa innahu la ya'ti zamanun illa ya. Illa wallati ba'dahu syarrun minhu, karena tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya itu lebih buruk dari zaman tersebut. Bersabarlah kalian hatta talqau rabbakum, hingga kalian menjumpai Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum, aku mendengar hal ini dari nabi kalian. Rawahu al-Bukhari. Lugatul hadis talqau rabbakum ay yudrikuhumul maut, yaitu al-mautu, kematian menjumpai kalian. Wal khitabu li 'ammatin nas, namun ya arah pembicaraan ini ditujukan kepada seluruh manusia. Waqad yakunu al-muradu qiyamah sa'ati. Terkadang juga ada, bisa juga dipahami hingga datang hari kiamat, hingga talqa rabbakum, hingga sampai datang hari kiamat. Afad al-hadis ya istihbabus sabri alal mihani. Mihan jamak dari mihna. Ya, dianjurkannya bersabar atas segala ujian, berbagai ujian. Wal mubadarah bil a'mal, wal mubadaratu bil amali as-salihah, dan bersegera beramal saleh. Juga al-ikhbaru bi anna man ya'ti min az-zamani ashaqqu 'ala an-nas mimma yamdhi. Ya, pengkabaran dari Nabi bahwa akan datang suatu zaman. Ya. Yang apa namanya lebih berat dari zaman yang telah berlalu sebelumnya. Al-isyaratu ila intisharil fasadi akhira az-zaman. Juga hadis ini memberikan isyarat akan tersebarnya kerusakan di akhir zaman. Hadis 93 As-Sabi, hadis yang ketujuh di bab ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil amal sab'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian dalam beramal. Sab'an, ya, maksudnya sebelum kalian disibukkan dengan tujuh keadaan, ya, yaitu hal tanziruna illa faqran munisa. Ya, tidaklah kalian menunggu hingga datang tujuh hal ini, tidaklah kalian menunggu melainkan fakir yang muni, yang munsian, ya, kefakiran yang apa namanya? Munsian nanti akan dijelaskan ya oleh Mustafa, oleh Syekh Dib Al-Bukha. Ya. Lihat di situ di keterangan, ya, kita dapat langsung kosakatanya mana itu? Ya. Munsi di sini. Munsi ada enggak keterangannya langsung? Hah? Kalau di buku lain, di Syarh Riyadhus Shalihin kayak ini, yang lain itu munsian ini maksudnya adalah faqran yaj'alu sahibahu masgulan, ya, wa madhusan, yaitu kefakiran yang menjadikan orangnya tersebut menjadi tersibukkan, terlalaikan, sehingga dia melupakan ketaatan. Ya. Nah, kenapa? Karena dia lapar gitu dan seterusnya. Ya. Jadi tidaklah kalian menunggu melainkan kefakiran yang melalaikan, auginan mudghian, atau kekayaan ya namun yang menyebabkan kesombongan, au maradan mufsidan, atau penyakit yang menyebabkan kerusakan, au haraman munfidan, atau ya haraman usia tua yang menyebabkan ucapan yang enggak karuan. Ya. Nah. Kemudian au mautan mujhizan, atau sebelum datang nanti kematian yang menyudahkan segala hal. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadharu, atau sebelum datangnya dajjal yang keburuk, yang dia adalah syarru ghaibin, seburuk-buruk makhluk gaib yang yuntadharu, yang ditunggu. Awis sa'ata, atau sebelum datangnya hari kiamat, fasa'atu adha, maka as-sa'ah hari kiamat adalah adha wa amarru, ya, dia adalah adha, lebih besar bencananya, wa amarru, dan lebih pahit. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Taib lughatul hadis. mudghiyan yahmilu sahibahu ala mujawazatil had fil ma'asi. Ya, sebelum datang kekayaan yang mudghiyan, yaitu yang menjadi, yang membawa orangnya melampaui batas dalam maksiat. Munfidan atau usia tua yang munfidan itu berasal dari kata al-fanadu fil asli al-kadzibu. Al-fanadu asalnya adalah makna dusta. Ya. Kalau dikatakan afnada takallama bil fan fil fanadi. Dia berbicara secara dusta. Wa ma'nahu takallama bil munharifi. Maknanya usia tua yang dia berbicara dengan munharif, ucapan-ucapan yang menyimpang minal kalam an sunanis sihah. Ya, dari kebiasaan ketika dia dari ketika dia masih sehat. Ya, ucapan-ucapan yang ngaco gitu. Atau sebelum datangnya mautan mujahizan. Ya. Kematian yang mujahiz, yaitu mumitan yang mematikan bisur'atin, dengan cepat. Ya, kematian dengan cepat. Nah, wadhalika ka mautil fujaati, yaitu dengan yang demikian dengan mati secara tiba-tiba. Warada fil hadisi annahu, ya kemudian mana lagi tadi? Wadajjal, dajjal itu insanun, berarti dajjal ini manusia. Kafirun, dia kafir, fajirun, fajir, durjana, yadharu khorbal qiyamati, yang dia akan muncul menjelang hari kiamat. Yadu ilal kufri, dia mengajak kepada kekufuran. Karena Nabi SAW yasta'idu minhu, Nabi berlindung pada Allah darinya. Dan seluruh para nabi meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal dan muncul di akhir zaman. Maka diajarin itu di doa empat perlindungan setelah baca tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnah al-masih ad-dajjal. Ya, ada fitnah al-mahya wal-mamat dan terakhir fitnah al-masih ad-dajjal. Ya, warada fil hadis, maka dalam hadis ini terdapat annahu, ada terdapat keterangan annahu yaqtuluhu Isa, bahwa Isa ibnu Maryam akan membunuhnya. Ba'da nuzulihi, setelah Isa turun ke langit dunia. Ya. Kemudian ya disebutkan as-sa'atu, yaitu yaumul qiyamah. Adha a'zamu baliyah. A'zamu baliyah. Adha yaitu baliyah, bencana yang paling besar, dan hari kiamat adalah bencana yang paling besar. Amarru yang paling pahit, ay asyaddu mararatin. Yang pahitnya itu paling pahit. Ya, min adzabid dunya, daripada adab dunia. Nah. Kemudian apa dalil hadis? Al-ikhbaru anid dajjal. Hadis ini memberikan faedah pengkabaran tentang dajjal, wa huwa min amaratis saah. Yang dia adalah di antara tanda-tanda hari kiamat. Berikutnya anna adzabad dunya akhaffu min adzabil akhirah. Adab dunia itu lebih ringan dibanding adab akhirat. Ya, dan orang mukmin itu kalau dapat dosa, ya kalau dia mengerjakan dosa, ya Allah akan menghukumnya di dunia, ya ibtalahu, Allah akan mengujinya, diberikan musibah, dan itu sebagai kafarat atas dosa-dosa dia, daripada dia dapat adab di akhirat. Ya dan tidak, mana lagi tadi, wa 'alal insani an yubadira ila al-a'mali shalihah qabla dunwi al-mawani'i biha. Ya, dan bagi manusia, kewajiban bagi manusia untuk bersegera mengerjakan amal-amal saleh sebelum dekatnya mawani, berbagai penghalang tadi. Berbagai penghalang melakukan kebaikan. Kemudian anna min ahammi syawagiril insani anil khairi al-faqra asyadida. Al-faqra isim anna muakhar. Bahwa di antara ahammi syawagil, ya, di antara hal-hal yang paling menyibukkan bagi manusia untuk mengerjakan kebaikan adalah kefakiran yang sangat dahsyat, wal ghina kekayaan, wal marad rasa sakit, ya ketika dia tertimpa penyakit, wal haram dan masa tua. Ya, kemudian alal mu'mini an yasta'fida minal munasabati allati tahayya'u lahu fiha af'alal khairi. Wajib bagi seorang muslim dia mengambil faedah dari berbagai munasabat, berbagai kesempatan, allati tatahayya'u fiha, ya yang tersedia untuknya, ya dia mesti ngambil af'alal khair, berbagai perbuatan kebaikan, li'annaha la takunu daimatan, karena kesempatan untuk mengerjakan kebaikan itu enggak selalu ada. ya katajiri alladhi yatahayyanu almawasima lilhusuli ala ribhi alkabiri. Katajir seperti pedagang, alladhi yatahayyan, yang dia yatahayyan yantadir, dia menunggu ya musim yang pas untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, berikutnya hadis 94. Ya, hadis terakhir di bab ini. Ya, atau hadis ke-8 di bab ini. Anhu, masih dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Khaibar, ya. La utiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Ya, aku benar-benar akan memberikan bendera ini, bendera kepemimpinan perang, kepada seseorang yang ia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis ini ada di kitab Tauhid. Dalam lafaz lain, wa yuhibbullahu wa rasuluh, dan Allah pun, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Sehingga semua sahabat berharap bahwasanya dia yang akan diberikan, ya, bendera tersebut. Yaftahullahu ala yadih, Allah memberikan kemenangan melalui dia. Qala Umar, sampai Umar mengatakan, ma ahbabtu al-imarata illa yauma idin. Aku enggak pernah mengharapkan kepemimpinan kecuali pada hari itu aja. Umar enggak pernah ngarap pemimpinan. Ya. Fatasawartu laha. Nanti dijelaskan itu, tasawara. Lihat di situ dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di akhir hadis, ya. Artinya mana? Udah ada belum? Tasawartu laha ai bisin. Ya bisin al-muhmalah sin tanpa titik ai wasabtu mutatalli'an, yaitu aku bangkit mutatalli'an. Ya, dalam keadaan ingin berharap gitu. Di akhir hadis itu ada dijelasin oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya. Kemudian ya, raja'a an uda'alaha, dengan harapan supaya aku dipanggil oleh Nabi. Umar, ini benderanya, kamu yang pegang. Pada Rasulullah SAW, namun ternyata Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Fa'atahu iyah, Nabi pun memberikan kepada Ali bendera tersebut. Faqala imsi wa la taltafit hatta yaftahallahu alaika. Kata Nabi, berjalan engkau, jangan menoleh. Ya. Jangan menoleh. Ya, itu apakah terus, jangan menoleh ke kiri ke kanan, udah jalanin terus. Nah. Ya. Mana yang kedua, jalan segera begitu. Hingga Allah memberikan kemenangan melalui engkau, fasara aliyun syai'an. Maka Ali berjalan baru sebentar, summa waqafa, kemudian beliau berhenti, walam yaltafit, tanpa menoleh, fasara kha, kemudian beliau ya memanggil Nabi dengan suara keras, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas. Wahai Rasulullah, di atas dasar apa aku memerangi manusia? Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Perangilah mereka hingga mereka bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Fa idza fa'alu dzalik faqad mana'u minka dimau. Jika mereka sudah melakukan hal tersebut, berarti mereka telah mencegah darah mereka dari engkau. Wa amwaluhum, juga harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum ala Allah, hisab mereka di sisi Allah. Artinya kalau mereka mengucapkan syahadat dengan keimanan dapat pahala, tapi kalau enggak, supaya dapat selamat ya, karena nifak, ya enggak dapat pahala, dapat kemunafikan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Rawu Muslim, fatasawartu huwa, ini tadi sudah dijelaskan. Ya. Nah, lihat di situ ya. Keterangannya di sini dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, lughatul hadis Khaybar, ya. Khaybara, wairu munsharif, ya. Madinatun kabiratun. Dia adalah kota besar, zata husunin, yang dia memiliki madinatun kabiratun zatu husunin, yang memiliki berbagai benteng. Wa mazari'a, dan berbagai pertanian. Taqau ala bu'di mi'ati milin, ya, min shimalil Madinah, yang terletak jauhnya 100 mil di sebelah utara kota Madinah, jihad Syam, ke arah Syam. Ya, jadi Khaybar ini dulu orang Yahudi Arab, bukan Yahudi Bani Israel. Udah ada dari dulu. Adapun Yahudi yang ada di Madinah dari Bani Nadir, Bani Quraidah, itu memang Yahudi dari Bani Israel. Yang dahulu awalnya mereka ya eksodus dari Syam ke Taif. Taif kan dekat Mekah, karena mereka dapat kabar Nabi akhir zaman di sini. Maka mereka berharap istri-istri mereka lahir bayi di situ kelak jadi nabi. Ternyata enggak ada yang menunjukkan tanda-tanda nabi di Taif. Baca kitab lagi, oh pindah ke Yastrib, Madinah. Madinah. Ternyata setelah di Madinah, orang Madinah haji pulang bawa Islam. Kenapa kok berislam dia? Ketemu nabi. Wah, sadarlah mereka. Nabinya ternyata udah ada di Mekah. Dan ketika nabinya hijrah ke Madinah, udah semakin sadar lagi. Nah, Bani Nadir, Bani Quraidah, ya, Yahudinya yang dari Bani Israel, Hasan. Akhirnya ketika mereka melanggar piagam Madinah, diusir. Peristiwa Al-Hasyr, sebagian mereka lari ke Syam, sebagian lagi ke Mekah ngadu domba dengan pihak musyrikin. Nah, sebagiannya yang lain, kebanyakan mereka ke Khaybar. Awalnya Khaybar ini adem ayam nih Yahudinya. Karena Yahudinya itu orang Arab. Bahkan yang tanding dengan Ali bin Abi Thalib di awal perang Khaybar itu Yahudi Arab. Ya, Yahudi Arab, bukan Yahudi Bani Israel. Ya. Kemudian ya, terjadilah provokasi dari Yahudi Bani Quraidah dan Bani Nadir untuk menghasut supaya orang-orang Khaybar mau memusuhi Islam. Nah, terjadilah akhirnya diserbu Khaybar. Bentengnya itu kuat, bentengnya banyak, kayaknya enggak mungkin dijebol. Dengan pertolongan Allah, para sahabat sudah yakin Allah akan berikan kemenangan melalui seseorang. Nah, pasti menang ini. Gitu. Dan Khaybar dengan benteng-benteng yang saat ini masih ada. Ya. Nah, di tempat itu yang 100 mil dari arah Madinah ke utara sebelum Syam, dekat Bahrain sekarang. Tempatnya subur, anggur penuh di situ. Delima Ruman, Ruman itu gede-gede. Ya. Bukan kayak delima kita ini kuntet-kuntet. Khaybar kalau begitu. Ya, kebun kurmanya itu banyak itu di Khaybar. Ya, dulu Yahudi situ, akhirnya mereka terusir. Ya, dulu ada ungkapan Khaybar, Khaybar ya Yahud, jaysh Muhammadin saufa ya'ud. Wah, yahfad. Khaybar, Khaybar ya Yahudi, ingat Yahudi Khaybar, jaysh Muhammadin saufa ya'udu. Pasukan Muhammad kelak akan kembali. Ya. Entah kapan. Ya. Baik, kemudian mana lagi tadi? Ya. Illa bihaqiha fayu'khadhu bidzalika. Nah, kan kecuali dengan haknya sehingga diambil darah dan harta mereka dengan haknya tersebut. Ya, kan nafsi bin nafsi, semisal jiwa dengan jiwa, kalau mereka membunuh maka dikisos. Wa ada uzzakati fil amwal. Nah, diambilnya zakat pada harta, ya, kan harta mereka diharam diambil kecuali dengan zakat, nah, gitu ya. Apa dalam hadis? Hadis ini memberikan keterangan mahabbatullahi wa rasulih innama takunu bil imani bihima wattiba'i ma amara bihi. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu dengan adanya keimanan kepada keduanya, kepada Allah dan Rasulnya, dan mengikuti perintah keduanya, apa yang keduanya perintahkan. Nah, yang berikutnya mukjizatul rasul, mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, haitsu akhbara an mughayyab, an mughayyabin, di mana beliau mengabarkan tentang perkara ghaib. Ya, tentang kemenangan perang Khaybar padahal belum terjadi tapi sudah Nabi kabarkan. Fakana, maka terjadilah apa yang beliau kabarkan, kama akhbara, sebagaimana yang beliau kabarkan. Wa huwa fathu Khaybar, yaitu ditaklukkannya Khaybar. Ya. Nah, yang berikutnya al-hasu ala al-iqdam wal mubadara ila ma amara bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Anjuran untuk maju ke depan, bersegera kepada perintah, ya, sesuatu yang diperintahkan dari Rasul. Udah maju aja. Kemudian berikutnya yang bisa diambil faedah, la yajuzu qatlu man nataqa bi syahadatain. Enggak boleh membunuh orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, illa idza dhahara minhu ma yastawjibu al-qatla. Ya, kal qatli amdan, ya, au inkari syai'in minad dini yaqtadi al-kufra waridjati walridjata. Nah, jadi tidak boleh membunuh seorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat kecuali jika nampak dari dia hal-hal yang mengharuskan dia dibunuh. Semisal dia membunuh jiwa dengan sengaja, ya kan, itu mesti dikisos. Atau dia mengingkari sesuatu dari agama ini, ya, yang sudah pasti dalam agama ini yang kita nggak boleh nggak tahu, yaqtadi al-kufra. Yang kalau dia mengingkari menyebabkan dia kafir. Awirid jata atau murtad. Semisal mengingkari wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya haji, ya, wajibnya puasa, atau dia enggak mau bayar zakat. Ya. Nah, maka ini bisa dibunuh. Nah, mengingkari wajibnya haramnya zina, dia mengingkari. Mengingkari haramnya khamar. Nah. Kemudian tajri ahkamul islami ala ma yadharu minan nasi wallahu yatawalla sarairahum. Ya, hukum Islam itu berjalan ya berdasarkan apa yang nampak dari manusia, sedangkan Allah lah yang mengurusi ya perkara sir, perkara batin. Jadi kita ini hanya menghukumi perkara yang zahir. Mereka sudah mengucap dua kalimat syahadat, ya udah. Makanya dahulu sahabat yang mulia ya Usamah bin Zaid ketika berduel dengan musyrikin, adu pedang, dan musyrikin pedangnya jatuh, pas mau dibunuh oleh Usamah, si musyrikin ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap dibunuh Usamah. Ketika hal itu dia laporkan kepada Nabi, Nabi tanya, aqatal tahu ba'da ma qala la ilallah? Kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan Allah. Kata Usamah, innahu kana yaqulu dzalika muta'awwidan, dia mengucapkan itu ya karena cari selamat aja. Nabi enggak terima. Aku tahu tahu ba'da ma qala la ilaha illallah wa rasulullah. Kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Wah, ketakutan sama. Ya, ketakutan sama. Karena seharusnya seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu sudah perkara zahir, ya sudah. Kalaupun dia kan Usama berdalil apa? Innahu kana yaqulu dzalika, ya. Dia mengucapkan itu karena cari selamat aja, cari aman aja. Itu kan perkara apa? Zahir apa batin? Batin. Kita tidak dihukumi demikian. Nah, wah Usamah langsung ketakutan dan jadi pelajaran. Nah, berikutnya az-zakatu tu'khadhu qasran. Ini zakat diambil dari orang yang telah memenuhi hartanya yang telah sesuai nisab dan sudah satu haul pada zakat ternak, zakat ya. Zakat apa? Tijarah, urudi tijarah, zakat amwal, ya. Diambil kalau sudah terpenuhi satu haul mencapai nisab. Kalau dia enggak mau diambil qasran secara paksa. Illam yu'addiha. Ya. Kalau dia tidak mau menunaikan sahibu orangnya antawaiyatin. Ya karena ketaatan, dia enggak mau ini karena ketaatan. Tambeng enggak mau. Maka diambil paksa. Enggak mau juga melawan, baru diserbu. Ya, baru diserbu. Baik, selesai ini, nanti kita lanjut ke babul mujahadah. Ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.